Buat salah diri, mengapa derita selalu menghantui. Masih bersama saudara Nyupala seluruh Indonesia. J.O. Bro katakan suratan ketetapan dari Tuhan yang tak dapat dielakkan. Apabila ini semua hanya suatu cobaan, ku mohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan agar mampu ku menanggung beban, agar jangan ku tersesat jalan. Dengan hati pedih serta tubuh letih, segala derita ku bawa berlari. Oke, kalian cukup dua teman lagu dari aku. Monggo kembali Mas Bre.